Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu lagi pemirsa dalam tafsir Al-Misbah bersama saya Irgi, dan tentunya nanti kita akan mendengarkan penjelasan mengenai terjemahan isi ayat suci Al-Qur'an dari Bapak Quraish Shihab. Dan kali ini kita juga akan membahas surat Al-Anbiya, di mana kita kemarin sudah membahasnya, namun kali ini kita akan membahas di ayat 51 sampai 70, di mana makna dari isi ayat-ayat tersebut adalah secara garis besar adalah mengisahkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyiarkan agama Allah. Assalamualaikum Pak Quraish Shihab. Waalaikumsalam. Baik Pak, kita nanti akan membahas mengenai Al-Anbiya ayat 51 sampai 70, dan sudah hadir juga di studio ada Mas Doni Kusuma dan juga istri Mbak Yuni. Terima kasih sudah hadir di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah diundang ya. Iya. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Quraish Shihab. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang akan kita bahas dimulai dari firman Allah, wa laqad ataina ibrahima rusdahu min qab wa kunna bihi alimin. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim rusdahu. Rusd itu akal, kecerdasan yang disertai dengan kejernihan hati. Seorang anak yatim biasa ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal harta yang banyak. Ada pesan Al-Quran, jangan serahkan harta itu kepada anak sebelum dia mencapai rusd. Bukan cuma pandai, dia harus pandai mengelola hartanya sekaligus memiliki kejernihan hati sehingga dia tidak gunakan harta itu berfoya-foya. Jadi rusd itu gabungan dari akal dan hati. Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh ayat kita ini dikatakan kami telah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim itu rusdah, memberikan dia kejernihan pikiran, kejernihan hati, kemampuan mengelola apa yang dihadapannya, min qabl, sebelum apa? Sebelum dia jadi nabi. Jadi sebelum dia jadi nabi, dia udah hebat. Kalau kita mau bandingkan dengan Nabi Muhammad, sebelum jadi nabi udah hebat, sudah bisa menjadi pemersatu masyarakat. Itu kan dulu ada kisahnya, mereka berselisih setelah memperbaiki Ka'bah, Hajar Aswad diletakkan di suatu tempat, terus waktu mau diletakkan kembali, semua bertengkar, siapa yang ini, kami mau kan Nabi Muhammad bisa menghimpun mereka. Nah, Ibrahim juga sudah diberikan kemampuan itu oleh Allah sebelum dia jadi nabi. Apa kesimpulan kita? Seorang pemimpin itu harus sudah nampak kemampuannya sebelum jadi pemimpin. Itu ada ungkapan, kalau kamu mau tahu pemimpin yang sukses, maka kamu lihat dia seperti pemimpin, padahal dia belum jadi pemimpin. Dan sewaktu dia jadi pemimpin, kamu lihat dia seperti rakyat biasa, padahal dia sudah pemimpin. Jejaknya itu ketahuan sebelum dia jadi pemimpin. Jangan waktu jadi pemimpin terus bertingkah macam-macam. Ya kan? Ini dari ayat ini. Wa kunna bihi alimin, kami sudah tahu tentang Ibrahim itu, Maha tahu tentang dia. Renungkanlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma hadhi tamasilul lati antum laha akifun, apa ini patung-patung yang kalian terus menerus menemani patung-patung ini dengan penuh hormat kepadanya. Dia disembah. Apa patung-patung apa ini? Dulu kita nanti lihat ini soal patung. Dulu mereka itu sangat, ada di antara mereka yang sangat menghormati pemimpinnya, maka dibuatkan patung. Simbol untuk seakan-akan dia masih hadir, dia hormati. Dan ini lama kelamaan penghormatan ini terus meningkat, akhirnya disembah, dijadikan seperti Tuhan. Maka itu sebabnya dalam Islam dilarang patung, tapi kita akan lihat nanti sampai di mana larangan itu. Patung-patung itu apa ini? Mereka berkata, kami menemukan, kami mendapatkan orang tua kami menyembah ini, jadi kami juga ikut menyembah. Kita lanjutkan dulu. Oleh Nabi Ibrahim dikatakan, sungguh kalian dan orang tua kalian dalam kesesatan yang nyata. Terheran-heran kaumnya mendengar penilaian Nabi Ibrahim. Mereka berkata, apakah ajitana bil haq? Apa kamu serius ngomong ini? Atau kamu hanya bercanda? Dia menjawab, bahkan ketahuilah, Tuhan kamu itu adalah Tuhan langit dan bumi yang menciptakannya, dan saya menyangkut hal tersebut termasuk salah seorang yang menjadi saksi. Kita lihat dulu. Jadi yang pertama, Nabi Ibrahim ini berdiskusi dengan ayahnya. Ayahnya berkata, kaumnya berkata, kita ikut aja, taklid istilahnya, ikut. Nah, sebenarnya kesalahan pertama karena mereka ikut tanpa dasar. Kalau kita mengikuti orang lain ada dasarnya, boleh. Karena itu ditanya, apa dasarnya kamu ini? Gimana? Pokoknya kami lihat orang tua kami begini, ya kami ikut. Nah, maksud, kalau begitu, jangan dong, ini bukan Tuhan. Tuhan itu adalah yang mencipta langit dan bumi. Saya termasuk salah seorang yang menyaksikan tentang hal tersebut. Kita lihat, apa bedanya kalimat saya menyaksikan atau saya salah seorang di antara yang menyaksikan? Yang mana lebih baik, bagus? Karena banyak, Pak, ini hebatnya. Karena banyak, maksudnya saya bukan sendiri menyaksikan itu. Jadi kalau kamu kira saya bermain-main, ini bukan. Saya banyak yang menyaksikan tentang itu. Saya salah seorang yang termasuk di situ. Kita berhenti lagi di sini. Iz qala li abihi wa qaumi. Dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Anak berdiskusi dengan ayah. Ini baik. Dan satu hal yang kita ingin garis bawahi sekarang, bisa jadi anak lebih pandai dari bapak. Bisa kan? Iya. Kita ini orang tua. Iya. Ya, kasus Ibrahim ini begini. Dia dapat bimbingan Tuhan, ini ayahnya atau kaumnya, dia menunjukkan. Iya kan? Iya. Ayah jangan merasa tersinggung. Apalagi sekarang kan anak-anak bisa lebih pandai dari kita memang. Banyak yang lebih pandai dari kita. Yes. Jauh lebih pandai. Agama membolehkan itu. Jangan marah, jangan diktator, harus begini, harus begitu. Betul sekali. Baik Pak Gures, boleh kita lanjutkan lagi untuk pembahasan di ayat selanjutnya. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Itu sebabnya nanti kita lihat Nabi Sulaiman pun menyuruh membuat patung-patung. Nah, atas dasar itu, sebagian ulama berkata, tidak ada salahnya kita membuat patung atau di rumah ada patung selama itu tidak disembah. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Quraisy mengenai pertanyaan Nabi Ibrahim kepada orang-orang yang menyembah berhala. Baik, boleh kita lanjutkan lagi Pak Quraisy? Kita lanjutkan. Jadi tadi sudah ada diskusi antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya, dengan kaumnya. Kelihatannya kaumnya tidak menerima. Maka mereka berpisah. Tapi Nabi Ibrahim bersumpah, demi Allah, saya pasti akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala sembahanmu setelah kalian pergi dari sini. Ya. Ini tentu Nabi Ibrahim tidak akan sampaikan itu secara terang-terangan kepada mereka. Ya toh? Jadi kalau begitu, ini dalam hatinya Nabi Ibrahim. Kita tidak ketemu, ini salah, saya akan melakukan sesuatu yang berbentuk tipu daya menyangkut sembahan-sembahan kamu. Kalau nanti kamu sudah pergi, saya juga ini. Ayat berikutnya menjelaskan tipu daya itu. Dia datang ke berhala-berhala itu, sekian banyak berhala yang disembah, dia hancurkan. Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum. Kecuali satu yang paling besar. Dibiarkan. Dengan harapan agar mereka, penyembah-penyembah itu, kembali kepadanya. Nyanya ini apa? Kembali kepada berhala itu atau kembali kepada Ibrahim bertanya. Iya kan, dua-duanya bisa gitu. Oh, ini kita punya sembahan-sembahan sudah hancur. Bagaimana nih? Tanya kepada yang berhala yang masih ada nih. Nah, atau karena mereka tahu tidak bisa ngomong, mudah-mudahan dia kembali pada saya untuk saya jelaskan. Ada satu hal yang kita ingin berhenti dulu sejenak. Yang pertama, terlihat di sini bahwa Nabi Ibrahim membiarkan satu berhala wujud, ya kan? Menghancurkan yang lain. Ini oleh sementara ulama dikatakan begini, kalau demikian sebenarnya patung-patung itu tidak terlarang kecuali kalau disembah. Kalau tidak disembah atau ada mempunyai tujuan yang benar, boleh aja dia ada. Iya kan? Nabi Ibrahim ini lihat aja ini yang satu nih. Dia biarkan yang satu. Tapi tujuannya bukan agar mereka menyembah itu, tetapi untuk membuktikan bahwa ini sebenarnya tidak wajar disembah. Itu sebabnya nanti kita lihat Nabi Sulaiman pun menyuruh membuat patung-patung. Nah, atas dasar itu, sebagian ulama berkata, tidak ada salahnya kita membuat patung atau di rumah ada patung selama itu tidak disembah. Ya kan? Ya. Ini tadi ini. Ya, ya. Kalau disembah tidak boleh. Dulu zaman sahabat Nabi setelah Nabi wafat, sahabat-sahabat beliau pergi ke Mesir. Sekian banyak patung di Mesir mereka tidak hancurkan. Sphinx sampai sekarang masih ada. Sekian banyak patung-patung itu di Aswan, di Abu Zabal, di ini masih ada itu semuanya. Mereka biarkan karena dia sudah tidak disembah. Kalau disembah tidak boleh. Nah, karena itu ada sementara ulama berkata, saya di rumah ada asbak patungnya Fir'aun. Besok ini kenapa kok bisa ada patung ini di sini? Sebenarnya ini supaya dibakar setiap saat karena asbak kita yang bergurau begitu. Tidak disembah. Nah, tapi ada orang-orang kita tidak bisa salahkan yang sangat hati-hati terus berkata, enggak, patung tidak boleh. Ya kan? Nah, jadi kita lihat di sini. Ya biarkan. Nah, setelah kita lanjutkan ayat kita, setelah dihancurkan semua oleh Nabi Ibrahim kecuali satu patung yang terbesar, mereka lihat, mereka berkata, siapa yang melakukan ini terhadap, dia tidak berkata terhadap patung-patung, terhadap Tuhan-Tuhan kami, terhadap sembahan-sembahan. Manfa'ala hadza bi'alihatina, sungguh dia termasuk salah seorang yang amat kejam. Yang lain berkata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ada yang bertanya, siapa yang bikin ini? Terus ada sebagian yang berkata, kami ada dengar ada satu anak remaja yang selalu menyebut-nyebut tentang patung-patung ini dengan penyebutan yang buruk. Ini bukan Tuhan ini. Kita ingin garis bawahi lagi, yang mereka tunjuk itu seorang remaja. Fatan. Ya, artinya bukan orang tua. Masih muda. Masih muda. Dia itu bernama Ibrahim. Tadi kita baca bahwa Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim Rusdaus sebelum dia jadi nabi. Jadi sejak remaja dia sudah hebat. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka berkata, bawa dia kemari di hadapan orang banyak, mudah-mudahan orang banyak itu akan menjadi saksi. Jadi saksi pemberat. Atau mudah-mudahan orang banyak itu menyaksikan penyiksaan kita terhadap yang menghancurkan patung-patung kita. Oke, saya kira kita lanjutkan. Baik, untuk penjelasan yang lebih lanjut akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Itu hukum alam itu hanya di luar kebiasaan. Kita tidak bisa berkata bahwa sebab yang kita ketahui itulah yang mengantar kepada akibat. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 70. Baik, silakan Pak Quraisy, kita lanjutkan lagi. Nabi Ibrahim didatangkan, atau remaja Ibrahim ini didatangkan, mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan ini terhadap sembahan-sembahan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, tidak, yang melakukan itu yang gede ini. Coba tanya fas'aluhum, kalau memang dia bisa berbicara, pasti dia akan jawab siapa ya, ya kan? Maka yang ditanya ini, kaumnya ini sadar, ini kan tak bisa bicara. Hei, kita yang salah sembah dia, ya kan? Tetapi nafsu timbul, tiba-tiba mereka berbalik. Berbaliknya, sumanukisu ala ru'usihim, dan menjawab, kamu kan sudah tahu, wahai Nabi Ibrahim, bahwa itu tidak bisa ngomong. Kalau begitu, Nabi Ibrahim menjawab, kalau demikian, apakah kalian menyembah sesuatu selain Allah yang tidak memberi manfaat kepada kalian walaupun kalian sembah, dan tidak memberi madarat kepada kalian walaupun tidak disembah? Terus Nabi Ibrahim melanjutkan, uffin lakum, cis buat kamu semua, dan terhadap apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kalian berakal bahwa ini tidak punya kemampuan? Kalau tadinya pada mulanya mereka sudah sadar bahwa dia salah, nafsunya, keyakinannya yang salah itu menjadikan mereka berbalik. Kalau sadar sekarang, tidak mempertahankan dia punya keyakinan. Maka karena mereka tidak dapat menjawab, mereka berkata, bakar dia, bakar Ibrahim, dan belalah Tuhan-Tuhan kamu. Itu kebiasaan orang yang tidak, yang kalah dalam diskusi, bersikap kasar. Ya, terus kau gimana? Ya udah. Jadi beginilah juga kaumnya. Nah, maka dikatakan, bakar lagi, bela Tuhan-Tuhan kamu. Maka mereka membuat api yang sedemikian besar, baru melemparkan Nabi Ibrahim ke api itu. Di sini Allah menyatakan, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat buat Nabi Ibrahim. Kalau dia katakan dingin, tidak ada kata selamat, kedinginan dia. Dingin dan memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Mereka itu, firman Allah, ingin melakukan suatu tipu daya terhadap Nabi Ibrahim dengan membakarnya, tetapi kami Allah menjadikan mereka itu kalah, tidak berhasil. Satu hal yang saya ingin jelaskan di sini, ini masuk akal ini, api jadi dingin. Tidak bisa, harbiah, tidak bisa ya. Tidak bisa. Ini mukjizat. ada bahasan di kalangan cendekiawan dan ulama bahwa ada hukum-hukum alam, api pasti membakar. Tetapi apakah hukum alam itu terus harus terjadi seperti itu? Tidak. Hukum-hukum alam itu tidak lain dari ikhtisar pukul rata statistik. Setiap saat kita lihat air mencari tempat yang rendah, lahir hukum alam. Nah, tapi apa yang menjadikan dia mencari tempat yang rendah? Hukum alam itu, apakah ada yang menciptakannya atau tidak? Harus ada. Jadi hukum yang menciptakannya ini Tuhan. Memang Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang menakjubkan, ya kan? Ya. Tetapi terkadang kalau kita sudah terbiasa melihat itu, ketakjubannya berkurang. Kalau mau contoh yang sedikit bergurau, ada seorang suami istrinya itu cantik sekali, tapi karena sudah tiap hari dia lihat, ya kan? Jadi biasa ya. Dia lihat yang lain yang belum biasa, dia bilang ini lebih cantik dari istrinya, padahal tidak. Alam raya ini luar biasa. Tuhan yang bisa menjadikan air mencari tempat yang rendah, bisa juga menjadikannya mencari tempat yang tinggi. Tapi kebiasaannya begini. Jadi itu hukum alam itu hanya di luar kebiasaan. Kita tidak bisa berkata bahwa sebab yang kita ketahui itulah yang mengantar kepada akibat. Belum tentu. Kalau saya berkata begini, biasanya sebab itu mendahului akibat. Apakah sebab itu yang mendahului yang mengakibatkan akibat? Belum tentu. Kita lihat, ayam berkokok sebelum fajar. Apa kokok ayam menjadikan fajar muncul? Fajar dulu baru ayam. Itu kata ilmuwan, jangan, itu ada. Karena itu ada hukum, dalam konteks hukum alam, yang mereka namakan probability. Kemungkinan-kemungkinan. Banyak kemungkinan itu. Pada akhirnya, kita berkata yang mengatur itu Tuhan. Dan kita lihat, dalam ayat ini dikatakan, Tuhan berkata kepada api, kuni, jadilah kamu. Tuhan kalau berkehendak menjadikan sesuatu, begitu cepat dan begitu mudah terjadinya sesuatu itu, semudah dan secepat kita berkata jadilah. Jadilah itu sukar diucapkan. Tidak sukar. Jadilah. Kita tak jadilah. Cepat itu jadilah. Tuhan kalau menghendaki sesuatu, dia bisa mewujudkannya secepat mungkin, semudah mungkin, lebih daripada kemudahan manusia berkata jadilah. Itu Tuhan begitu. Jadi kalau api, Allah itu penyebab sebab. Nah, api ini terjadi, Allah kalau dalam hukum alam dikatakan dia membakar, tetapi kalau dia mau, dia bisa menjadikannya tidak terbakar dengan perintah kun, jadilah. Nah, ini kepercayaan agama. Dan saya sering kali berkata kepada guru-guru, walaupun bukan guru agama, tolonglah sampaikan bahwa hukum alam itu hanya ikhtisar dari pukul rata statistik. Ya kan? Bahwa hukum alam itu bukan penyebab awal. Itu sebab yang kita tahu, tetapi sebenarnya di balik sebab itu ada penyebabnya. Penyebabnya itu Tuhan. Ya, saya kira demikian. Baik. Baik, kalau begitu nanti kita akan memberikan kesempatan juga kepada Mas Dono dan juga Mbak Yuni apabila ingin bertanya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Belalah saudaramu, baik dia benar maupun salah. Bagus. Bagaimana ini wahai Nabi? Dia bilang, iya, kalau dia salah, luruskan kesalahan. Kita bela dia dengan meluruskan kesalahan. Itu fanatisme. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Quraisy Shihab mengenai surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 70, dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Ibrahim, sebuah kelebihan, dan akhirnya di Nabi Ibrahim bertemu dengan orang-orang yang menyembah berhala, dan Nabi Ibrahim pun akhirnya membuktikan bahwa berhala yang disembah oleh kaumnya tersebut adalah merupakan hal yang salah. Dan saya tertarik dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Quraisy mengenai hukum alam, bahwa hukum alam itu bukan menjadi penyebab awal, bahkan hukum awal itu merupakan hukum yang dibuat, ada yang menciptakan. Baik, berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan tadi Pak Quraisy, bahwa kita sudah dijelaskan, diberikan contoh pada zaman dulu ada orang yang memang menyembah berhala berupa patung. Tapi kalau kita melihat ke zaman yang sekarang, mungkin berhala sudah tidak banyak lagi yang disembah. Apakah menjadikan sesuatu itu secara fanatik itu menjadi hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam? Apakah itu dianggap sebagai hal yang musyrik? Apakah itu juga menjadi sesuatu hal yang dianggap sebagai berhala juga, Pak Quraisy? Yang pertama, berhala itu dalam pengertian Al-Quran bukan hanya sesuatu yang berbentuk material. Ide pun bisa jadi berhala, ya kan? Ada ide yang salah yang Anda pertahankan, sehingga ada fanatik mempertahankannya, ide yang salah itu, itu Anda seperti menyembah berhala. Itu satu. Tapi itu bukan berarti bahwa fanatisme dilarangnya. Kita tidak dilarang untuk fanatik. Kalau Anda tanya saya, Pak Quraisy fanatik atau tidak? Saya bilang, iya, terhadap ajaran agama saya fanatik. Iya kan? Anda, bangsa Indonesia, ada yang menghina bangsa ini. Kita fanatisme itu atas kebenaran yang kita yakini, ya kan? Tetapi kalau itu sudah salah, orang tua Anda salah, lantas Anda berkata, oh, udah saya harus bela ini karena ini ayah saya, ini itu salah. Ukurannya itu apa? Ukurannya itu kebenaran. Kebenaran. Kalau kita dalam agama, ukurannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu sebabnya juga tidaklah tepat berkata right or wrong is my country. Kalau wrong my country, ya wrong dong. Iya kan? Itu fanatisme. Kalau Nabi berkata, belalah saudaramu, baik dia benar maupun salah. Bagus. Bagaimana ini wahai Nabi? Dia bilang, iya, kalau dia salah, luruskan kesalahannya. Kita bela dia dengan meluruskan kesalahan. Itu fanatisme. Baik. Silakan Mas Yuni atau Mbak Yuni ingin bertanya. Iya, kalau saya tertarik dengan mengenai tadi yang disebutkan Pak Quraisy, apa bahwa dalam melakukan supaya kaumnya sadar, dia melakukan satu tipu daya. Nah, itu kan itu juga satu hal yang mungkin kalau di ajaran kita agak-agak tidak diperbolehkan, kan itu berbohong, tapi emang itu tujuannya sebenarnya kebaikan. Itu sebenarnya bagaimana tuh, Pak Quraisy? Iya, bagus sekali. Allah juga tipu daya itu ada dua macam. Ada tipu daya yang tujuannya baik, ada tipu daya yang tujuannya buruk. Bahkan kita bisa berkata ada bohong yang dibenarkan, ada kebohongan yang tidak dibenarkan. Saya beri contoh kebohongan. Anda dengan dia lagi cekcok. Saya datang pada Anda berbohong. Sebenarnya dia mengaku salah, mau minta maaf. Bohong nggak saya? Bohong. Boleh nggak itu? Boleh. Karena tujuannya. Ya. Anda sekarang yang kedua dalam perang, ada tipu daya atau tidak? Iya, strategi. Ya. Saya boleh. Iya. Jadi itu tipu daya. Dengan istri pernah bohong nggak? Ada itu juga dibenarkan dalam konteks menjalin hubungan yang lebih mesra. Kalau dia udah dandan, ya kan? Saya sudah bagus atau tidak ini? Sebenarnya masih ada, tapi kita lambat nih kalau kita. Ya benar dah. Udah bagus. Itu sering terjadi. Oh, sering terjadi. Ya. Baik. Artinya itu di toleransi. Ini agama sangat-sangat realistis. Nah, jadi tipu daya ada dua macam, fanatisme ada dua macam. Iya, iya. Jadi memang ada yang dibolehkan dan ada tidak dibolehkan. Ada. Baik, Mbak Yuni silakan kalau ada pertanyaan. Mengapa Nabi Ibrahim itu tidak diberikan kitab suci oleh Allah seperti nabi-nabi yang lain begitu, Pak? Bagus, bagus. Yang pertama dulu, memang tidak semua nabi diberi kitab suci. Ya. Ya. Terkadang ada nabi yang semasa dan setempat dengan nabi yang lain. Nabi Musa dan Harun itu adik beradik, hanya Nabi Musa yang diberi kitab suci. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Harun diharapkan menjalankan tuntunan itu. Bisa jadi juga nabi yang datang sebelumnya itu diperintahkan untuk mengikuti kitab suci yang lain. Itu satu dulu. Nah, pertanyaan kedua, apakah Nabi Ibrahim itu tidak diberi kitab suci? Nah, di dalam Al-Quran kita ada menemukan penjelasan bahwa Nabi Ibrahim punya lembaran-lembaran suci. Suhufi Ibrahim wa Musa, itu di surat 11. Jadi ada lembaran-lembaran suci yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, itulah kitab suci. Betapapun Nabi Ibrahim itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Salah satu keistimewaannya, dia mencari dan menemukan Tuhan. Dia pengumandang Tuhan Yang Maha Esa. Nabi-nabi sebelumnya itu memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan suku, Tuhan kamu. Nabi Ibrahim memperkenalkan Tuhan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan seru sekalian alam. Dia menemani manusia pada saat dia tidur atau sadar, pada saat dia hidup atau mati. Itu keistimewaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah satu-satunya nabi dalam Al-Quran yang disebutkan minta agar diperlihatkan bagaimana Tuhan menghidupkan yang mati. Tuhan tunjukkan dia, gini loh. Jadi keyakinannya tentang kehidupan setelah kematian itu sangat-sangat mantap karena dia lihat dengan mata kepala. Ini keistimewaan, itu sebabnya beliau dinamai Bapak Nabi-Nabi. Sudah cukup terjawab? Oke, terima kasih banyak waktu. Kita akan lanjutkan lagi dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Pemimpin itu hendaknya telah nampak kepemimpinannya sebelum dia menjadi pemimpin. Jadi ada rekam jejaknya. Oh, ini wajar. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan pembahasan kita mengenai surat Al-Anbiya ayat 51-70 sangat seru sekali. Dan pastinya Mas Doni masih ada pertanyaan lagi, itu Pak Quraish, silakan. Tadi yang dari awal kan disebutkan Pak Quraish bahwa apa nih? Nabi Ibrahim itu sejak dari remaja sudah diberikan kecerdasan dan kejernihan hati. Itu satu ikatan yang apa yang tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Nah, dalam pelaksanaannya kadang-kadang kita tadi tersangkut dengan pertanyaan saya sebelumnya, dalam pelaksanaan kadang-kadang kita agak membengkokkan kejernihan hatinya. Itu boleh enggak sih sebenarnya? Membengkokkan apanya? Bukan memainkan, maksudnya kita melakukan, kan ya tadi ada sebenarnya tipu daya, tapi sebenarnya kita kan kayak sepertinya masuk Islam ke Indonesia gitu. Para wali mereka menggunakan adat istiadat, kadang-kadang adat istiadat tersebut keluar dari konteks agama kita. Itu. Nah, sebenarnya masuk konteks nggak apa-apa nggak jadi sih. Jadi kalau misalnya kayak kalau ada orang kematian ada 3 hari, 7 hari, 40 hari sebenarnya di agama kita kan nggak ada gitu. Kita harus lihat apakah budaya yang ada dalam satu masyarakat itu bertentangan dengan agama atau tidak. Tidak harus sesuai dengan apa yang diamalkan Nabi. Dalam masa pada awal masa Islam pun ada budaya. Islam itu datang bukan di tengah masyarakat yang hampa budaya, ada budaya. Nah, budayanya ini ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu dia luruskan. Misalnya yang tidak sesuai penyembahan berhala. Itu sudah membudaya. Tidak boleh. Ada yang sesuai. Misalnya hormat pada orang tua. Oh iya. Ya kan? Sesuai. Misalnya membantu orang lain, itu budaya yang baik diuruskan. Pakaian pada masa itu paling tidak buat pria, kita masih sampai sekarang masih cerban di harus tertutup semua, ya kan? Oke. Ada lagi budaya yang diluruskan, diperbaiki. Ya kan? Dulu mengangkat anak boleh, dan anak itu mempunyai hak-hak seperti hak-hak anak kandung. Anak kandung, ya. Islam datang, boleh angkat, tapi diluruskan. Jangan samakan dengan anak kandung. Jangan beri dia nama dengan namamu oleh orang tua, tapi sebut dia dengan nama orang tua. Diluruskan. Nah, kita, penganjur-penganjur agama kita juga datang kemari. Dia gunakan budaya yang sesuai, atau dia gunakan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, jadi kalau Anda tadi sebut soal hari ketujuh hari, itu budaya. Tapi tidak ada larangan. Kalau ketujuh harinya mau, Anda mau berdoa untuk orang yang mati pada hari kedua, boleh enggak? Boleh, harus. Kapan pun sebenarnya. Kapan pun boleh. Kalau begitu tujuh boleh. Boleh. 40 boleh. Boleh juga. 41 boleh juga. Iya. Itu budaya. Mungkin mereka memilih ini karena ada kesan khusus. Kita misalkan 40, kenapa 40? Oh, dia memang 40 itu angka yang banyak disebut dalam agama. Apa itu 40? Itu zakat seper-40. Oh, iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Itu ada sholat di Masjidil Nabawi, sholat 40. Iya. Ya, itu kesempurnaan hidup manusia setelah mencapai usia 40 tahun. Itu kan begitu kita ini budaya, bukan ajaran agama. Itu yang dilakukan. Wali Songo datang, dia gunakan budaya. Ada sekaten kan? Ada banyak budaya itu karena tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kalau memotong rambut anak bayi itu termasuk budaya atau itu Nabi yang ajarkan. Nabi. Itu budaya yang direstui oleh agama. Baik. Yang kita ambil. Nah, karena itu ketika kita memotong rambut anak, kita jadikan itu sebagai salah satu budaya yang Rasul ajarkan untuk dilestarikan. Baik. Ada budaya masa lampau yang boleh jadi tidak sesuai dengan kita. Ya, ada sesajen lupa kalau itu. Iya. Nah, sesajen kalau itu ditujukan kepada selain Tuhan terlarang. Tetapi kalau Anda membaca sesuatu ayat atau memperingati sesuatu yang dibolehkan, lantas ada dupa, bagus enggak? Kalau itu kalau kita anggap sebagai pengharum, ruangan lebih harum. Lebih harum kan? Iya. Asal wajar. Jangan tujuannya memberi makan kepada Tuhan. Jangan iya. Tujuannya untuk ini. Tujuannya untuk karena ini sesajen ini kesukaannya si itu, orang itu tidak ini boleh. Itu tidak boleh. Itu melanggar agama. Tetapi kalau Anda lantas baca maulid, misalnya ada orang itu lantas wangi minyak wangi, atau parfum, apa salahnya? Biar lebih harum ini. Karena kita tidak anggap itu sebagai agama, kita anggap itu sebagai budaya kita di sini. Ada budayanya masa Nabi yang kita tidak pakai karena budaya kita bertentangan dengan itu, dan itu bukan wajib. Gondrong, Nabi itu gondrong kan? Iya. Mau gondrong juga di sini. Budaya kita tidak demikian. Ya, kita harus menghormati budaya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Baik. Ya. Wah, seru banget untuk hari ini ya. Baik, kalau gitu Pak Gures, boleh kita berikan kesimpulan untuk kesimpulan kita baca kesimpulannya. Kita baca kesimpulannya. Saya ambil kesimpulannya. Begini, yang pertama, saya kira saya ingin garis bawahi bahwa seorang pemimpin itu hendaknya telah nampak kepemimpinannya sebelum dia menjadi pemimpin. Jadi ada rekam jejaknya, oh ini wajar. Itu sebabnya Nabi Ibrahim sebelum diangkat jadi pemimpin diuji terlebih dahulu. Ada tes. Yang kedua, tidak ada salahnya seorang anak untuk berbeda pendapat dengan orang tuanya. Tetapi perbedaan pendapat itu hendaknya disampaikan dengan cara terhormat. Sama ini tadi. Yang ketiga, yang tidak kurang pentingnya, bahwa bukti-bukti tentang keesaan Tuhan dan kekeliruan mereka yang menyembah selain Tuhan itu terlalu jelas, karena apa yang mereka sembah itu, apa yang mereka pertuhan itu adalah benda-benda yang tidak berdaya. Itu dulu, tadi Anda singgung soal ini, itu dulu mereka taruh di berhala-berhala mereka itu, apa namanya, madu, parfum. Al-Quran menyatakan, cobalah perhatikan, kalian itu tidak dapat menciptakan lalat. Dan kalau lalat merebut sesuatu dari kalian, kalian tidak bisa merebutnya lagi. Itu dia rebut madunya, mengambil lagi, tidak bisa lagi. Walaupun Anda tangkap lalat, lalat itu menjadi musuh Anda yang bisa membunuh Anda. Walaupun begitu kecil, dia bawa kuman ke kiri dan ke kanan. Iya kan? Ini Tuhan yang menciptakan itu. Semua berhala yang kalian katakan, atau bahkan manusia yang kalian sembah, itu tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Itu. Nah, yang terakhir barangkali kesimpulan kita adalah tentang hukum-hukum alam tadi. Sebab, tetapi yang menentukan segala sebab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada contoh, itu perusahaan asuransi tidak pernah rugi. Ya. Dia bisa memperkirakan sekian mobil yang kecelakaan, sekian ganti rugi yang berkesiapan. Tapi apa dia tahu mobil siapa yang akan tabrakan? Dia tidak tahu. Begitulah sebab dan akibat. Kita tahu ini begini, tapi apa sebabnya? Penyebab, iya, iya. Ya, ini begini, benar ini. Tapi dia tidak bisa tentukan mobil Anda, mobil ini. Dia tidak tahu. Hukum alam kita tahu secara lahiriah, ya, tetapi penyebab dasarnya kita hanya tahu yang di atas. Nah, itu sebabnya dalam ajaran agama kita disuruh mengucapkan insya Allah kalau Tuhan menghendaki. Oh itu, insya Allah. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Gures, dan terima kasih banyak juga untuk Mas Dhani dan Mbak Yuni yang sudah hadir di studio. Dan juga semoga pemirsa apa yang sudah kita dapat di hari ini menjadi ilmu dan juga manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.